Kita bisa. Yeah. Hari ini bersama kita sedut-sedut Laksmana. Pernah berpikir untuk Dari kenyataan. Ya, tak jauh matahari suara satu mana bilang dari kita sedut-sedut.